إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Syarah Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau sebutkan dalam qasidahnya, wa li kulli hayyin 'aqilun fi qabrihi 'amalun yuqarinuhu hunalika wa yus'alu. Dan bagi setiap yang hidup aqil, berakal, di kuburnya amalan yang selalu menemani dia, dan di kubur itu dia akan ditanya tentangnya. Artinya setiap mukallaf di dalam kuburnya dia akan ditemani oleh amalannya, dan itu yang akan ditanya. Ini isyarat dari beliau kepada hadis Bara ibnu Azib di mana Rasulullah SAW sebutkan, wa yumathalu lahu amaluhu fi surati rajulin hasanul wajh. Lalu datang kepadanya amalan dia di kubur dalam bentuk seseorang yang wajahnya sangat tampan, menawan. Thayyibur rih, orang yang aromanya sangat wangi. Hasanut thiyab, pakaiannya pun sangat bagus. Fayaqul abshir bima a'addallahu lak, menyampaikan kepadanya, bergembiralah kamu dengan apa yang telah Allah siapkan padamu. Lalu ditunjukkan kepadanya tempat dia yang akan diberikan padanya di jannah. Atau di riwayat yang lain, Rasul sebutkan ditunjukkan kepadanya tempat dia di neraka. Tapi kemudian dikatakan, ini telah Allah ganti untukmu. Ini karena kamu selama hidup bertakwa, beramal saleh, berilmu, maka Allah ganti untukmu ini jannah dengan segala kenikmatannya. Maka terus itu yang ditampakkan padanya dalam kuburnya sampai yaumul qiyamah kelak, semenjak dia dikubur. Begitu pula sebaliknya, wal'iyadzu billah. Kalau dia banyak maksiatnya, datang kepadanya menemani dia orang yang wajahnya mengerikan, menakutkan, baunya busuk, tidak membuat nyaman, pakaiannya jelek, lalu mengatakan aku adalah amalanmu yang sayyi', amalanmu yang jelek, dan tempat kembali bagimu adalah ini yang telah Allah siapkan untukmu, neraka dan azabnya. Terus itu ditampakkan padanya sampai yaumul qiyamah. Yang pertama, si mukmin karena begitu inginnya cepat mendapat kenikmatan jannah, maka ia pun katakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah percepat kiamat, jadikan kiamat sekarang juga, agar segera terjadi, agar segera kiamat, dan segera dia mendapat jannah. Adapun yang ini, nas'alullah al-afiyah, karena takut dari azabnya, maka ia pun katakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, ia katakan, ya Allah, jangan engkau jadikan kiamat. Karena dia tahu kalau kiamat, maka itu tempat yang akan dia kembali kepadanya. Ditanya di dalam kubur, atau pertanyaan kubur, seperti yang Syekhul Islam katakan, wa yus'alu, di situ dia akan ditanya. Ini terkait ayat di surat Ibrahim dari hadis Bara bin Azib. Rasulullah sebutkan ketika turun ayat ini, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu la ilaha illallah, di kehidupan dunianya dan di akhiratnya. Diteguhkan di akhiratnya, qala nazalat fi adzabil qabr, yaitu terkait kubur atau adab kubur. Bagi seorang mukmin akan diteguhkan oleh Allah, dipermudah baginya menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat kubur. Fayaqul wa yuqalu lahu man rabbuk, dia ditanya siapa Rabbmu. Fayaqulu Allahu Rabbi, si mukmin menjawab Rabbku Allah. Dan pertanyaan man rabbuk di sini rububiyah, yang dikehendaki para ulama sebutkan adalah uluhiyah, tentang sesembahan, tentang peribadatan, tentang tauhid. Bukan sekedar man rabbuk, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menguasai dan mengatur alam semesta ini, bukan itu yang ditanyakan. Kalau itu semua hatta kufar tahu, hanya Allah yang kuasa. Tetapi terkait ujian berat di kubur, man rabbuka, justru tentang uluhiyah. Sehingga makna man rabbuka di dalam hadis itu, man ma'buduka, siapa yang kamu ibadahi selama hidup, sesembahanmu siapa, bagaimana tauhidmu. Makanya yang munafik dan yang kufar dipersulit untuk menjawab itu, karena selama hidup dia musyrik kepada Allah. Makanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, seperti yang antum tahu dalam Usulul Thalatha, memasukkan ini ke dalam pokok pertama dalil tentang tiga landasan utama ini, soal fil qabr. Karena ini yang berkaitan dengan uluhiyah, uluhiyatullah, perkara yang akan ditanya di kubur setiap orang yang mati. Wa Nabi Muhammad wa dini al-Islam, itu jawaban seorang mukmin. Di situ yang Allah katakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Diteguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat. Di akhirat mulai dari kuburnya. Makanya kemudian para ulama sebutkan al-qabr awal manazilil akhirah. Awal perjalanan akhirat setiap orang. Awal dari manzilah-manzilah akhirat setiap orang. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan man mata faqad qamat qiyamatuhu, yang meninggal maka telah terjadi kiamat baginya. Artinya pada setiap person ini, karena kubur perjalanan pertama dia dalam akhirat. Di Tabrani sama dari hadis Bara bin Azib, adapun yang kafir ketika ditanya man rabbuk fayaqulu la adri, dia katakan tidak tahu. Di riwayat lain dia sebut makana ya'bud min dunillah, yang dia sembah dari selain Allah, itu yang dia sebut. Ini sesembahannya, yang menyembah malaikat akan dia jawab. Rabku adalah malaikat ini, malaikat itu. Yang menyembah orang-orang soleh dia sebut Rabku wali fulan, orang soleh fulan. Yang menyembah berhala-berhalanya dia sebut. Rab dia adalah Lat, Uzza, Manat, dan sesembahan-sembahan yang lain, yang menyembah gunung, laut, pohon, dan yang lain-lainnya. Dan itu yang Allah sebut di dalam ayat kelanjutannya tadi, wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Yang mukmin Allah teguhkan dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Di sini di kuburnya, sehingga yang dia jawab, yang dia sembah selain Allah ketika di dunia, ma'budnya min dunillah, fayudrabu bimarzabatin law duriba biha jabalun lasara turaba. Maka saat itu dia dihantam oleh malaikat kubur dengan pemukul besi, yang kalau saja dipukulkan kepada gunung akan hancur lebur menjadi debu. Di lafaz lain Rasulullah sebutkan laujtama'a ahlu mina lamastata'u an yarfa'u, au kama qala sallam. Kalau saja penduduk Mina sedang kumpul semua, jamaah haji yang begitu banyak di Mina, kumpul untuk ngangkat ini pemukul, gak akan ada yang bisa, gak mampu mereka untuk mengangkatnya. Itu yang digunakan untuk menghantam dan memukul si kafir atau si munafik dalam kuburnya. Dan segala sesuatu mendengar jeritan kesakitan sahibul qabr kecuali manusia dan jin. Kalaupun seandainya mereka mendengar, mereka akan jatuh pingsan, gak tahan. Dan ini dari kejelian Syekhul Islam di masa beliau di Syam ada tiang yang disembah-sembah selain Allah, tiang, dan diyakini oleh awam, orang-orang jahil, ini di bawahnya ada kuburan orang soleh. Sehingga di situ mereka tawaf, di situ mereka baca Quran, doa, zikir, sholat, minta-minta, nangis-nangis. Mereka yakin akan terkabul. Nah, terlebih mereka semakin yakin bahwa binatang yang sulit untuk mengeluarkan anaknya, ya kadang yang punya binatang paham, sapi atau kambing kadang sulit mengeluarkan anaknya, berat. Begitu ditaruh di situ atau dekat situ, brol, gampang keluarnya, cepat prosesnya. Sesampai tambah yakin bahwa ini dikarenakan yang dikuburis dan diazab, teriak kesakitan dan didengar, binatang ini pun ketakutan karena sangat takutnya, sehingga begitu terkejut dia ketakutan, maka akal anaknya pun keluar. Dan betul ketika digali dan dibongkar itu kubur, bahwa mengejutkan ternyata yang dikubur itu seorang Nasrani, orang kafir. Walaupun tentunya kalau itu diantara muslimin, ya rahmah minallah, rahmat. Makanya Rasulullah katakan, laula antadafanu lada'autullah an yusmi'akum min adzabil qabr. Kalau saja kalian tidak saling mengubur, akan aku mohon kepada Allah untuk memperdengarkan kalian azab kubur. Tapi rahmat Allah, kalau saja itu didengar, mungkin kalian tidak akan saling mengubur. Makna hadis. Yang ini mungkin merasa iba, kasihan, waduh nanti dikubur, diazab bapak kita, saudara kita, istrinya, anaknya. Atau dengan itu akan terbongkar hakikat seseorang, jadi celaan baginya, bahkan bagi keluarganya. Oh, itu ternyata bapaknya fulan diazab, itu teriak-teriak kita dengar di kuburnya, ternyata dia orang gini. Aib. Makanya Allah tutup. Rahmat dari Allah. Gak ada yang tahu manusia di dunia apa yang sedang terjadi di kuburnya. Di Abu Dawud lafaz hadis Rasul sebutkan, fayaktihi malakani fayujlisanihi. Datang dua malaikat kepadanya, mendudukkan dia. Fayaqulanilah, bertanya kepadanya, man rabbuk? Fayaqulu rabbi Allah. Si mukmin menjawab, rabbu Allah. Fayaqulani lahuma dinuk? Kembali dia tanya, apa agamamu? Fayaqulu dini al-islam. Si mukmin jawab, agamaku Islam. Fayaqulani lahu wa ma yudhika? Tanya keduanya, dari mana kamu tahu? Fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku baca Quran, aku pelajari, aku imani, aku percaya. Fayunadi munadin minas sama' an sadaqa 'abdi fa furushu lahu minal jannah. Maka penyeru di langit mengatakan bahwa hambaku fulan telah benar, maka hamparkan baginya jalan menuju jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan buka baginya pintu dari pintu jannah. Wa albisuhu minal jannah, dan beri dia pakaian dari pakaian jannah. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarih, dan dilapangkan, diluaskan kuburnya sejauh matanya memandang, diluaskan. Makanya bokto tidak selamat siapapun darinya. Bokto terkober. Ini termasuk yang wajib diimani tentang kubur ini, yang Rasulullah sebutkan, innalil qabri baghtah. Kubur itu punya himpitan, yakni dia menghimpit. Lau naja minha ahad, la naja minha sa'ad radhiyallahu anhu. Kalau saja ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur itu, niscaya Sa'ad selamat dari himpitannya. Tapi Sa'ad pun tidak selamat. Sa'ad adalah Sa'ad ibn Mu'ad, sahabat yang mulia, yang bahkan di hari kematiannya, ihtaza arsyur rahman, goncang arsy Allah, karena kematian Sa'ad. Sahabat yang sangat mulia, sangat dicintai Allah dan Rasulnya, itu pun tidak selamat dari himpitan kubur bagaimana yang selainnya. Hanya saja kemudian kala itu mukmin berubah himpitan itu, yang para ulama sebutkan dalam mensyarah hadis, layaknya himpitan orang yang rindu dan sayang kepadanya. Walaupun jauh berbeda, tapi untuk menambah pengertian, pemahaman kita, misalnya kamu lama gak ketemu bapakmu atau ibumu, lama 5 tahun, 10 tahun misalnya, karena tolabul ilm di luar negeri misalnya. Begitu kamu datang, diapakan kira-kira kamu sama ibumu? Dirangkul kamu kan oleh bapakmu misalnya, dirangkul. Kamu mungkin merasa berat kan, agak sulit nafas karena betul-betul karena sangat rindunya, karena sangat cintanya, sangat kangennya, keras ini apa rangkulan orang tuamu kepada kamu, saking rindunya kamu. Tapi itu karena rindu, karena cinta, karena senang. Adapun himpitan orang kafir itu himpitan adab. Ini tadi kalau itu mukmin dihimpit, tapi itu himpitan rindu, himpitan cinta dan kasih sayang. Adapun si kafir itu himpitan adab, sehingga hancur dan remuk tulang belulang dia karenanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Tabrani tadi Rasul sebutkan ketika dia enggak bisa jawab, fayunadi munadin minas samaa an kadzaba 'abdi fa frushu lahu minan nar. Penyeru di langit mengatakan, dusta hambaku ini, hamparkan jalan baginya ke neraka. Taftahu lahu baban ila nar, bukakan pintu neraka baginya. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka sampai kepada dia di kuburnya panasnya neraka itu dan sulutan apinya. Wa yudhayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Maka dihimpitkan kubur itu baginya hingga hancur remuk tulang-tulang belulangnya. Adab baginya, nasallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu doa bagi orang yang dikubur dari keluarga kita atau teman kita, untuk didoakan, Allahumma wassi' lahu fi qabri wasi' madkhalahu akrim nuzulahu, dimuliakan turunnya dia ke kubur itu, diluaskan tempat tinggalnya di kubur itu. Maka kamu doakan yang semacam itu, Allahumma wasi' lahu fi qabri wa nawwir lahu fi, beri cahaya baginya di dalam kuburnya. Dalam kitab sunnah Ibn Abi Asim kitab sunnah Al-Khallal, bahwa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, Rasul katakan kepadanya, kaifa anta ya Umar idza kunta min al-ardi fi arba'ati adru' fi dhira'ain, bagaimana engkau wahai Umar ketika engkau di dalam bumi yang luasnya hanya 2 hasta kali 4 hasta, ini kuburnya, waraita mungkar wa nakir, engkau lihat mungkar dan nakir, qala fattanal qabr yabhathanil ard bi anyabihima wa yata'ani bi ash'arihima, dua malaikat penanya, ini yang menguji setiap orang dalam kuburnya, bi an yabihima, dengan taring-taringnya, dan dia injak itu dengan rambutnya, aswatuhuma karra'dil qasif, suara mereka mungkar wa nakir seperti halilintar yang menggelegar, yakni kuat memecahkan telinga, membuat orang takut karenanya, wa absaruhuma kal barqil khatif, pandangan mereka pun seperti kilat, wa ma'ahuma marzabah law ijtama'a 'alaihi ahlu mina lam yutiqu raf'aha, keduanya pegang pukulan dari besi yang penduduk Mina kalaupun kumpul tidak akan kuat mengangkatnya, wa hiya aisar 'alaihima min 'asaya hadhihi, padahal bagi keduanya itu lebih ringan dari tongkatku ini, tongkat yang angkat manusia ringan. Begitu pula pemukul itu bagi malaikat itu ringan sekali. Qultu ya Rasulullah wa ana ala hali hadihi, Umar tanyakan, aku dalam kondisi seperti ini? Qala na'am, qala idzan akfika, akfika huma, kalau begitu cukupi mereka berdua. Nah, dengan kamu menjawab, mempersiapkan bekal untuk pertanyaan mereka berdua selama kamu hidup dengan amalan soleh, kita skors untuk dengar azan isya terlebih dahulu.